Terlalu banyak ragi. Mekro. Wah. Jadi kamu itu pensiunan tape gitu bagaimana? Apa nih? Ini kok jadi omong kamu berubah. Aslinya sudah hilang. Soalnya zamannya Jakarta. Jakarta lah. Orang Jakarta kalau ngomongnya enggak begini. Aduh. Iya udik, dong. Udik. Iya dong. Bapak bisa juga ya? Lho. Bapak juga pernah ke Jakarta? Lami. Ah, yang bener aja, Pak. Adik nimtehin di sini. Kok nimtehin ya, Pak? Enggak. 6 tahun. 6 tahun ya, 6 tahun. Enggak ada nimtehin. Iya, Jakarta. Di mana di Jakarta, Pak? Lho, di Tanah Abang. Tanah Abang ya, Tanah Abang ya. Enggak ada Tanah Abang, Pak. Lami di sana. Ini itu yang berapa, Pak? Anu, Kang Sepele. Yang berapa? Sepele. Dia jadi kata. Mangke saya. Sepele. Ngomong ya, kalau orang tua kok mulah malih gak karu-karuan. Sepele. Ya udah ada sepele itu, Pak. Jual kecimete di sana. Eh? Jual kecimete. Kecimete? Iya. Wah, gue di sana juga jual-jual. Jual apa? Jual sepete itu, Pak. Sepete apa? Sepatu. Tak keplek kamu. Oh, apa tak keplek? Tak kaplok. Jadi tak keplek kamu. Kalau ditempeleng jadi? Oh, ditempeleng biasa. Kalau diantem, Pak? Oh, diintim. Kamu kok jadi omong tuh gak usah berubah. Iya. Baru kamu 2 tahun di sana sudah lupa tentang daerahmu. Coba omong yang asli. Bagaimana kabarnya Jakarta? Biasa saja, Pak. Kamu kerasan di sana? Waduh, kerasan kalau saya, Pak. Jakarta ramai tak karu, Pak. Nah, ini baru asli. Kamu tuh lahir di Bangkalan saja kok jadi. Iya, soalnya misalkan diri itu apa, Pak. Kalau ngomong di Jakarta, tak pakai kong bengkong, tak enak. Apa? Kong bengkong? Iya. Kalau ngomong goleng, kok tak karu, Pak, itu, Pak. Iya. Kamu apa itu namanya sudah punya pengalaman yang lebih? Waduh, di Jakarta saya di Padar Seladara di sana, Pak. Apok Pak kerja ke Timur saya. Waduh, iya. Waduh, di Tanah Abang saya ngelumpuh di sana. Oh. Waduh, di Jatinegara juga di sana. Sudah ada brand-brand itu kumpulan saya, Pak. Brand gua apa sih? Itu jeng-jeng itu nabu gitar, nabu bas semua. Kok band? Iya, apa brand, Pak? Kok brand? Band. Kamu ya. Bagian apa di sana? Yang bagian ngemut, Pak. Bagian ngemut? Iya, ngemut apa itu? Yang itu loh, yang panjang. Bulat panjang. Pucuknya lubang itu, Pak. Ngemut itu. Itu ngemut. Duh, terus? Ya, terus ngemut. Yang bawah digerabak, Pak. Oh. Yang tangannya gerabak. Oh. Jadi pijet-pijet sedikit-sedikit gitu. Oh, sek. Nah, iya, sek main sek itu, Pak. Jadi, iya. Yang atas yang panjang bulat, panjang yang hitam bentuknya itu. Iya. Di atas kan lubang. Nah, dia lubang itu dimut, disebul. Oh, iya. Sudah kalau dipijet yang belakang, yang bawah sendiri dipijet ini. Munye, Pak. Iya. Itu namanya sek sopun. Iya, betul. Itu yang hitam pucuk itu namanya monstek. Apa, Pak? Monstek. Iya, Pak. Nah, kamu bisa main enggak tahu nama kok katanya pemain. Pokoknya saya senang ngemutnya saja itu aja. Iya, makanya untungmu gripis semua. Bapak. Nah, terus selain main itu main bass? Main bass? Bass gitar loh sekarang ya. Bass gitar, enggak mau bass besar saya. Oh, ini sembarang kok bisa kamu sekarang ya? Anak top, Pak. Oh, apa? Top. Top itu apa itu? Begini. Oh, top. Entah iya. Waduh, top. Main bass bagaimana, Cak? Bisa, Pak. Coba. Itu 4. Itu talinya 4, Pak. Yang atas dipegang dulu. Pegang di jemok, Pak. Iya. Kita ditutul-tutul, Pak, ya. Kamu itu menter apa main bas? Main bas, Pak. Tutul yang tangan kanan diremet. Sudah kalau diremet, dicuil-cuil gini, Pak. Sudah, goyang. Sudah dicuil-cuil, goyang, Pak. Iya. Sandang-gandung. Stop. Kamu itu main bass apa nyurung truk? Bass ini, Pak. Coba. Ya, sama mendelik-mendelik begitu. Kalau enggak mendelik enggak bunyi, Pak. Oh, itu kamu itu main bass karo step gitu, iya. Ini kan sumunggo gitu, Pak. Oh, sumunggo. Itu apa? Gipo itu apa? Umpama-umpama ya. Loh, misal kata. Misal kata, ini ngebang. Berhubung alatnya tidak ada, tidak bisa saya pegang alatnya. Kalau ada alatnya saya pegang, enak, Pak. Ya, alatmu pegangan, toh. Wah, ya jangan. Loh. Alat dipegang, nanti putul suara saya. Kamu katanya pemain bas. Iya, main bas saya. Nah, ya alatmu pegangan. Udah. Loh. Apa ini ya? Biasanya alat dipegang. Loh, alatmu. Enggak. Nanti dipegang terus, bisa beset, Pak. Bapak ini. Kamu pemain bas kan ada alatnya, toh, Rudi. Iya, ada alatnya itu memang. Lah, iya. Terus maksudnya apa, Pak? Alatmu itu pegangan terus jawilono. Oh, ada. Kalau saya tak pegang, tak jawili ya, kalau kena dagingnya, kena kulitnya, Pak. Terus ada saya, kuku saya panjang-panjang, aduh, borok di sana. Kamu kan main gitar, kan? Nah, ini alat apa maksudnya? Nah, ya bass gitarmu itu, loh. Nah, ya alat musik, tak itu, Pak. Alat kalau musik. Alatmu ya mengkorok, dong, ya. Alat musik itu. Iya, apa ini ngomong tak jelas, ini apa? Nah, itu ditabuh. Iya, iya. Itu sambil nyanyi, tentunya. Oh, nyanyi. Saya nyanyi lagu Indonesia, tak mau saya, Pak. Oh, padahal. Desit. Enggak boleh ya ngomong begitu, enggak boleh ya. Kenapa, Pak? Maju ya boleh. Ya. Artinya bahasa Indonesia ya kamu utamakan, lagu-lagu Indonesia, lagu barat juga gitu ya. Tapi saya enggak mau lagu Indonesia, Pak. Wow. Lagu barat mesti, sorry, Pak. Ana Jakarta. Saya. Waduh, kelincipan gue cahil. Serupamu kayak kentang. Coba lagu barat bagaimana? Barat saya lagu Indonesia tak barat no, Pak. Oh, lagu Indonesia dibaratkan. Oh, iya, lagu barat asli saya mentong lambin ya, Pak. Oh, coba. Lagu Nyamus Muljadi. Heeh. Rek ayo rek. Iya. Lagu barat. Dibaratkan. Barat. Bisa kamu. Lho, ya apa? Pinter. Saya kan anaknya bapak. Lah, ya sing mau. Anaknya apa? Anaknya bapak. Memangnya bapak beranak. Bapak punya anak kan kiamat dunia. Ibu, oh, iya, anaknya ibu ya. Tapi hasil join venture, Pak, ya. Cuma ibumu sudah game ya. Itu apa yang nyanyi, Pak, ya? Iya, ya. Tenang dulu. Iya. Kalem ya? Iya. Kamu itu ada apa? Nyanyi, Pak. Kok petendang, petendeng. Nyanyi. Iya. Fan. Eh. Kamu mau gendeng ya? Nyanyi. Lah kok bantem pran. Kalau rek bahasa Surabaya itu kan bahasa Inggrisnya friend, Pak. Oh, teman friend itu ya. Iya, oh. Saturday night. Heeh. Friend nothing. Oh, jadi paling ya nothing. Malam Minggu enggak punya teman, enggak punya pacar. Nothing itu tadi ya. Iya. Wah. Nice-nya. Walking itu tunjungan. Lu nice-nya itu apa itu? Enaknya itu. Oh, enaknya itu nice-nya ya? Iya. Walking itu tunjungan. Friend, oh please, friend. Walking itu tunjungan. Ayungan. Iya, enak. Bagus mulutnya bapak ini. Wong tua di mulut-mulut nih. Friend, oh please, friend. Walking togetheran. Ayoran. Eaten tahu. Aduh, mati. Kok eaten tahu itu apa? Ya orang Inggris gak pernah makan tahu, Pak. Oh. Karena gak ada artinya tahu ya tahu. Oh, iya. Eaten tahu. Don combination ketemun. Kok down combination? Jangan dicampur sama demo. Oh, campur itu kombinasi ya? Iya. Jadi, oh, gitu ya. Saturday night. Heeh. Ngelamun. Itu baik. Itu yang baik. Yang outdoor-nya tadi. Nanti dulu ya. Iya, Pak. Ini togetheran itu apa? Togetheran itu bebarengan itu, Pak. Oh, kok bebarengan? Together itu kan bersama. Bersama. Iya. Kalau bebarengan. Bersama-sama kan bebarengan itu. Terus? Together. Waduh, iya. Ini begini, kamu jelas sudah bapak beritahu. Ya. Kamu harus kawin. Yes. Dengan gadis pilihannya bapak, putrinya Pak Citro. No. Atmojo. No. Loh. I don't like. Oh, can you speak English? Oh, yes. Oh, okay. You know? Oh, kenun. Kok kenun ya? keison itu kan kenon. Iya, ya bilang ya no itu. Tanya sama bapak. Ayo. I don't like for your pilihan. Wah, apa for your pilihan itu? Pilihannya bapak tidak mau. Loh, harus mau. Tidak bisa. Anaknya cantik. Wah, sorry. Pilihannya bapak itu terang tidak bokro sudah. Loh, lah kamu. Paling cewekan kebaya. Loh. Kalau saya sorry, hostess, Pak. Oh. Hostess mesti paling tidak long dress. Loh. Celananya jin. Tahu jin, celana jin. Tahu. Apa? Ya jin-jin tunggal tuyul apa itu ya. Celana jin tuyul yang seperti koboi itu lho, Pak. Oh, yang bawah lebar itu. Iya, terus? Yang cut bre itu. Ah, ya. Kalau atas lebar bawah ciut. Brecu. Oh, diwalik tok ya. Iya, kalau atas lebar bawah lebar, uh-huh. Yang seperti pakai orang Madura itu. Iya, iya. Itu bre-bre. Oh, bre-bre ya. Ya ompo semua. Oh, iya iya. Terus kamu? Enggak mau saya kalau sama pilihannya bapak. Lalu kamu itu mau kawin? Saya minta yang hostess, Pak. Oh, hanya mau kawin kalau sama hostess. Hostess itu bagus, Pak. Kalau melayani ya enak. Kalau tidak menari ya bisa. Tidak jalan-jalan dia enggak memalukan. Iya, iya. Cantik soalnya. Jadi kamu tetap? Tetap. Ini bapak sudah terlanjur melamar, ya? Ya, kawin nih bapak saja. Oh, jadi aku mesti kawin sama pilihannya bapak untukmu itu? Iya, udah buat apa? Ya? Oh, kurang ajar. Eh, masuk sana. Gak ada makan, Pak. Nah, makan sana, ada. Ya. Pak, jangan sesel ya, Pak. Oh. Awas, kalau sampai saya dikawinkan sama... Oh, kurang ajar, orang tua, diancam. Oh, sorry, Pak, sorry. Iya, ya, tak sore ini sudah. Ini siapa ini datang? Mari, oh nak mor, oh, iya. Aduh, sendirian nak? Iya pak, sendirian. Mobilnya dimasukkan? Oh, enggak bawa mobil. Nah itu di depan siapa itu? Punyanya orang. Nah sudah dimasukkan saja punyanya siapa saja itu. Oh begini ya pak? Iya begitu sajalah mor. Ah, oh, bapak ini kok main? Kok makin cantik sih calon menantu? Oh ini? Iya, memangnya harus dicantik-cantik. Iya, calon menantu saya, iya, iya. Saya disuruh bapak kesini untuk menyampaikan ini surat pak. Oh surat? Iya. Bawa surat, kertas ini ya. Kepada Mas Darmo bersama ini. Oh jadi ini bersama ya tadi ya? Oh iya, bersama, bersama surat kamu itu, surat ini tadi. Saya memberitahu. Duh, kok memberitahu toh pak? Lah ya memberitahu. Ini tulisnya kan memberitahu, bukan tahu anaknya tempe itu. Bahwa mur saya suruh datang untuk kenal dengan calon misuanya. Duh. Apa itu suaminya kok kualik misua dengan suaminya? Oh iya ya, sudah datang ini malahnya. Anu, di mana orangnya pak? Ah, sedang mandi. Oh, sebentar mandi. Baru datang dari Jakarta. Oh iya iya. Naik plane tadi. Oh naik plane. Turun di mana? Turun di sini pak? Enggak, turun sini ke Tintang Timur gitu. Ya turun di Juanda sana. Oh iya. Jadi begini ya Mur ya. Oh iya pak. Kamu sudah mantep jadi menantunya bapak. Oh iya, memang saya sudah senang kok jadi menantunya bapak. Jadi cara makannya apa itu nanti harus bisa melayani ya. Oh iya pak, iya. Bab kesenangannya anak saya itu angel. Loh, apa kesenangannya pak? Kalau pagi itu harus kadal gitu. Oh, kadal? Iya. Wah, maaf saja pak. Kenapa? Saya tidak bisa melayani kalau makan kadal itu. Loh, artinya itu makan itu ya biasa. Ikan, oh, ya ikan iya. Ayam, mandi sudah selesai itu. Ayo sini. Nah, itu sudah selesai. Oh. Nah, oh. Itu kalau muluk nih layangan gitu caranya ya. Muluk nih layangan. Loh kok anil-anil di ini dalam rumah. Gaya toh pak, gaya. Gaya, ini loh, Mor. Oh nah, iya. Ini loh Mas Murudi. Oh ini Mas Rudi. Pilihannya iya. Bapak Rudi. Kenapa siapa ini? Siapa ini? Rudi namanya anakku lah ini Murti. Murtiati. Oh Murtiati. Termasuk orang ini pak? Bukan, itu gendruwo nak. Kamu kok jadi menghina sama anaknya orang sih? Ini orang nak. Oh orang ya? Oh iya. Sudah lama jadi perempuan? Wah. Anu baru kemarin nak. Apa perlu kamu tak permak mukamu? Kalem. Ya sejak lahir sudah manusia. Oh. Sudah perempuan pak ya? Sudah, yang halus ya nak ya. Iya, iya. Pak, Mas Rudi rupanya tinggal di Jakarta sudah lama? Iya. Iya. Oh, sudah berapa tahun? Alis, Alis. Halus apa? Ini namanya kontes abab ini namanya. Artinya halus itu suara tetap keras, cara logatnya itu yang halus, sebab itu berarti sopan, Rudi. Oh, iya. Ya, sama. Ini niru siapa sih gendemmu itu? Siapa lagi yang ditiru, Pak? Ya, siapa? Ya, Bapak. Iya, saya dulu pernah gendem. Oh, iya. Wah, hanya 3 tahun, kok. Oh, gilanya 3 tahun, 3 Pak. Tahun. Aduh, maafkan, itu 3 Pak. Tahun yang biasa, yang 6 8 tahun. 8 tahun. Oh, jadi 11 tahun. Besok saya gendem lagi, nih. Ini anak kurang ajar ya. Biasa toh anak modern. Biasa toh. Bagaimana Mas Rudi? Kabarnya di Jakarta? Wah, di Jakarta dulu saya kan di sana motor tuh banyak. Oh, wah. Jadi mobil banyak sana? Wah, dipakai ban semua itu. Iya, pakai ban semua. Bagaimana sih Pak ini? Nggak ada loh mobil yang pakai sapu itu, nggak ada ya. Di iya. Jakarta yang memang banyak mobil. Waduh, di sana itu, aduh kalau siang itu panas. Panas sana. Oh, kalau iya, malam panas. Itu dingin. Dingin. Oh, malam dingin. Wah iya. Oh. Apalagi kalau siang itu terang. Terang. Kalau malam peteng. Peteng. Nah ini, anak ini, anak saya ini, kalau malam kumat ini. Oh, jadi kalau malam kamu kumat. Kamu nggak usah. Ya, Pak. Iya, sudah biasa saja. Ini calon. Oh, ini calon saya. Oh, ini calon saya? Iya, ini yang Bapak maksud. Sorry ya. Sorry. Ada apa, Mas? Tidak bisa. Sudah lama bisa anu, jadi apa, sudah besar? Apa? Besar? Besar. Apa ya? Nah, itu apa? Artinya orangnya sudah... Dewasa, sudah. Sudah dewasa. Sudah dewasa? Sudah. Umurnya sudah 21 ya, nak ya? 21. 21. Ya. Kalau anak saya ini, umurmu berapa? Saya baru berapa, Pak? Berapa, anak? Sweet. Sweet. Sweet. Ya? Sweet 17. Oh, Sweet 17. Pak Swida, bukan. Oh, iya. Sudah pernah pacar? Saya belum. Belum pernah? Wah, tidak bisa, Pak. Belum pernah apa? Kurang latihan. Aduh. Jadi, kalau saya punya istri, itu mesti harus yang anu, Pak. Yang sudah pernah pacaran. Oh. Kalau sudah pernah pacaran itu tidak enak, Pak. Artinya? Nanti kalau dicipok, merem. Yang sampai, ini artinya itu untuk hidup di alam modern, maaf kebiasaannya di Jakarta. Sebab saya kalau nipok itu mesti bumbunan. Iya. Oh, jadi bumbunnya langsung disesep. Aduh. Ini kan anaknya Dracula. Kamu kok jadi tidak karu-karuan sih? Artinya itu mencium di mana mau pergi. Untuk berpisah sama istrinya itu mesti mencium bumbunan dulu. Oh iya, kalau hanya ciuman saya, harus saja saya juga bisa kok, Mas. Sorry ya, Pak, saya tidak bisa terima ini, Pak. Loh, kata, saya tidak mau kulak kadas, Pak. Loh, kenapa sih? Ya, tidak bisa, Pak. Kurang baik. Kalau tidak hostess, tidak mau, saya. Tidak masuk. Sorry, Pak, ya. Iya. Coba aja, suruh pulang. Kalau tidak dipulang, saya bisa semaput. Kamu semaput, kesian bayangnya, kok. Bagaimana ini, Pak? Terus terang saja, anak saya itu memang rodok bandel. Dia itu akhirnya menolak pilihan saya. Oh, jadi saya ini kemarin ditolak sama Bapak? Dia hanya mau kawin, kalau sama hostess gitu. Lalu Bapak kan sudah janji sama Bapak saya. Nah, ya itu apa? Kalau begitu, kan berarti Bapak ini menghina sama orang tua saya, juga menghina sama saya. Nah iya. Jangan pura-pura pakai nangis, Pak. Nangis apa lo? Kecepet. Bapak ini sudah tua ya. Sudah, omongannya harus dapat dipercaya. Kalau tidak dapat dipercaya itu bukan orang tua. Lah ya itu kemampuan. Aduh. Oh ya, kalau begitu nanti saya bilang sama Bapak saya. Jangan, nak. Mulai detik ini saya tidak mau lagi menginjak sini. Tahu? Orang tua tidak tahu, tuanya tahu. Saya tahu. Nah, kan. Pergi saya. Terima kasih. Ini goro-goro anak ini saya dimaki-maki wanita. Ini si Parmoyo tadi berhasil apa enggak? Kok jadi enggak ada kabar berita? Pak, loh ya? Wah. Mana anaknya? Saya di sini anu Pak sama hostess, Pak. Sama hostess? Iya. Ojo ngomong, anaknya belum. Itu delikno dulu. Delik. Ngomongnya di depannya. Oh. Rudi. Ini lo Parmo kangen ini bakalmu. Oh, Parmo. Iya. Aduh, wajahmu kok jadi kotak gini, Mo? Iya, dibuat tempat cabut. Ini jangan miru kenomongan saya. Iya, saya kok kaget. Kamu sama Parmo jangan ngomong. Dia lama di Jakarta, kamu jangan pikir apa. Iya, Mo? Iya. Kamu sudah pernah ke Jakarta, Mo? Sudah. Waduh. Di kampung baru enggak, Pak? Oh iya. Di mana? Di sana ya, bahasa Jakarta, Mo? Di sana. Di mana? di tempatnya Pak Mami. Wah, apa ini? Saya mangkel kok. Yang bener aja, Mo. Di mana, Mo? Saya nggak pernah ke Jakarta. Cuma ya pernah ngomong-ngomong sama anak-anak Jakarta itu. Jadi sedikit banyak ya bisa satu dua. Warmo itu gua kira main band apa nggak bisa? Band? Bisa. Bisa. Band itu bisa. Ya, Pak. Bandelnya Timbo itu. Band musik itu loh. Oh, band musik. Sudah. Kamu kan dulu penyanyi kan? Iya, ya, yang main orgel, cek, jreng, semua. Oh, enggak pernah pakai begitu, saya. Kalau main, waduh, caranya. Saya bikin lagu sendiri. Ya, Pak, ya. Loh, itu. Lagu ya apa sih? Bikin lagu. Kamu tahu lagu apa itu? Lagu apa itu? Itu namanya lagu kadal keri itu. Ini enggak kadal keri nih, Pak. Apa? Ini lagu orang sakit malaria. Ayo, Mom, ada kabar apa tadi? Saya tadi dengan teman saya. Siapa itu? Siapa? Perempuan? Iya. Lu anak mana? Oh, gini. Hostess. Iya, Pak. Ah, betul apa? Untuk saya? Iya, Pak. Pak, tenang. Kalau ada hostess, bawa dia dulu gitu. Ini saya ini sudah betul apa, Pak? Iya, Pak. Cantik enggak? Wah, kalau cantiknya luar biasa, Pak. Ulu. Malah dia itu ke sini mencari jodoh. Loh, loh, loh. Iya. Oh, yang betul, Mo. Loh, sungguh kok, Pak. Namanya siapa? Namanya Anna. Nama siapa yang tadi kamu? Anna. Nana, Anna. Nama, Nana. Nama, Anna. Ya, apa Nana, ya? Mo, lihat ke sini, Mo. Nana. Sa mana kana mana lagi malaria Anna, bawa sini coba deh, maafkan saya ya, jangan begitu kasar Parmo. Iya, kamu jangan takut. Iya. Pokoknya bapak enggak kasih uang, saya pasti kasih uang. Wah, pokoknya iya. Cantik jangan kuat. Uangnya ambil dari mana? Hah? Uangnya saya. Dari bapak. Sama saja itu. Minta berapa? Ya, beli berapa? Sepatu jangan yang murah, Mo. Yang berapa? 3 juta. Sepatu itu? Iya. Wah. Sepatu 3 juta. Sepatu. Celana 4 juta. 4 juta. Dari saya. Iya. Dan buatin. Semua ya. Iya. Dan itu disebar di lapangan ya. Panggil. Ana. Kemari ya. Oh ya. Nah, sini. Kok lama sih, Mo? Iya, maaf. Parmo? Iya. Suaranya kok ngatur, Mo? Ana. Apa? Suaranya yang agak kecil. Gak iso ya. Aduh, Mo. Voltasenya turun. Aduh, Mo. Ana. Iya, Ana. Pak Mo. Iya, Pak. Itu yang dipakai itu lipstik apa itu? Bukan, Pak. Pincu. Bagaimana sih, Mo? Saya tunggu di luar, sana ikut turun di gerdu. Waduh. Wah, udah enggak apa ya, Pak Mo. Iya. Lihat itu bagaimana sih? Apa, Pak? Sepatunya tengen kabeh. Iya, tadi. Ini tadi keliru loh, Pak. Saya beli dari Gembong sampai sini. Aduh, Parmo. Ini, Pak. Ya, masuk, Pak. Ini, Pak. Waduh. Ini, Pak. Kenal. Iya. Kenal ke Rudy. Saya Anim. Mama. Ana. Ana kok Anim? Ana. Oh, Ana. Aduh, cantik Ana ini. Jangan nanu, jangan. Rambutnya seorang orang gini, Pak. Iya, dulu sering sakit panas, berondoli, Mas. Berondoli kok dantek sekali ya? Sebetulnya babe sini, cukul maneng. Maaf ya, Nak. Iya. Apa betul anak sebagai hostess? Iya, Pak, saya hostess. Iya. Oh. Sering melantai di stasiun. Aduh, Parmo. Iya. Omong-omong. Lewatnya sering lewat stasiun. Oh, rumahnya ya. Oh, melalui stasiun masa ya. Buka rumahnya lewat stasiun. Ya. Rumahnya lewat stasiun. Iya, Mas. Lah kamu manggon di mana? Anu di Gerbong. Aduh. Bapak, dekatnya rumahnya itu kan ada ban spur itu, Pak. Iya. Di situ ada gerbong. Sebelahnya itu rumahnya. Oh, dansa ya, pintar ya dansa. Dansa saya biasa. Caca bisa? Caca, becak ya bisa. Parmo? Iya, Pak. Itu wong biadu. Sol bisa sol. Sol itu kadang-kadang, Pak. Menurut keadaan, kalau banyak sepatu rusak, iya. Itu saya itu ya lari soal sul itu. Kok sul, Parmo? Sul apa itu? Sul sepatu. Aduh. Kang Zahir mau ini loh, tangannya ini loh. Oh, yang ini tuh, Pak. Ya. Sering itu, Pak. Apa itu? Giling tahu. Yang mana sih? Bapak. Rumahnya dekat giling tahu. Oh, dekat kasih tahu. Melantai. Maksud saya, kalau dansen. Oh, kuatnya berapa lagu? Kuatnya itu enggak tentu, Mas. Ya, kalau sudah sarapan itu kuat saya. Kalau belum makan enggak kuat. Itu dansa kuat berapa jam maksudnya? Kira-kira ya 3 malam kuat saya dansa.